kalian tahu, kalian telah memanggil arwah anak yang pernah dimanja di Angker Batu. Apa lo bilang? Angker Batu? Kalau gak salah pergi ke Angker Batu tuh teman deket lu kan? Ferdi kan namanya? Tapi kita gak tahu kan Angker Batu itu apa. Feel gue udah gak enak, tau gak? Itu udah bosen dengan omongan lu. Kita ke Pasakinin sekarang. Semua kejadian, emang ada hubungannya